Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida. Amma ba'd. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari sifat salat nabi, yaitu fasal yang ke-11 halaman 174, yaitu al khusyu'u fi sholati wa ma yajburu naqsaha, khusyuk di dalam sholat dan apa-apa yang dapat menyempurnakan kekurangannya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kekhusyuan di dalam sholat dan juga perkara-perkara yang dapat menyempurnakan kekurangan seseorang di dalam sholatnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Semua orang pasti mengharapkan kekhusyuan di dalam sholat. Tetapi terkadang yang namanya manusia, banyak perkara-perkara yang menjadikan dirinya tidak khusyuk ketika sholat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan sebab-sebab kekhusyuan tersebut. Sebab orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dia digolongkan sebagai seorang mukmin yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang berpaling dari perkara yang dapat melalaikannya. Naam. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka orang-orang yang menunaikan zakatnya. Walladzina hum lifurujihim hafidun. Yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Tidak mengeluarkan syahwatnya, tidak menyalurkan syahwatnya, illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka menyalurkan syahwat kepada mereka tidaklah tercela, tidaklah tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun, tetapi siapa yang menyalurkan syahwatnya kepada selain mereka, kepada selain istri dan hamba sahayanya, fa ulaika humul adun, merekalah orang-orang yang melampaui batas dengan berzina misalnya, atau dengan mengeluarkan syahwatnya dengan memaksa, seperti yang disebutkan di dalam kitab al-istimna, yakni onani atau masturbasi dengan anggota tubuhnya sendiri, maka ini termasuk perkara yang melampaui batas, termasuk perkara yang melampaui batas. Dari ayat di sini menunjukkan bahwa menyalurkan syahwat kepada selain istri dan hamba sahaya termasuk melampaui batas. Nah, oleh karena itu para ulama mengharamkan al-istimna, onani atau masturbasi, illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka. Nah, tidak mengapa apabila yang melakukannya adalah istrinya atau hamba sahayanya, maka yang demikian tidaklah terlarang. Nah, barakallahu fikum. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanah-amanah yang dibebankan kepada mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Ulaika humul waritsun, mereka orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, inilah sifat-sifat orang mukmin yang akan beruntung, yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya, yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya, nah, orang-orang yang mengemban amanahnya, dan orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Nah, mereka akan mewarisi apa? Al-Firdaus, surga Firdaus. Baik. Sifat-sifat yang kita sebutkan barusan adalah sebab-sebab keberuntungan, kesuksesan, kemenangan, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka kalau kita mau beruntung di dunia ataupun di akhirat, baca dan pahami ayat yang tadi kita baca, surat Al-Mu'minun 1-11. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua surga Firdaus, yaitu surga tertinggi yang Allah ciptakan. Nah, apa itu kesuksesan dan keberuntungan? Yaitu wusulul matlubi wan najatu minal marhub. Kemenangan, keberuntungan, kesuksesan, yaitu sampainya seseorang kepada apa yang dia cari dan selamat dari apa yang dia takuti. Kita ibadah, hidup di dunia, beramal soleh, apa yang kita cari? Al-jannah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, apa yang kita takuti? Takut kepada Allah, takut kepada nerakanya. Maka barakallahu fikum, ketika seseorang selamat, nah, maka dia adalah orang yang sukses dan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, kenapa kita katakan selamat di dunia? Karena ketika seseorang melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, sudah pasti dia akan mendapatkan ukubahnya di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dengan Allah Subhanahu wa taala persulit kehidupannya. Dengan Allah persulit kehidupannya, sempit hatinya, tidak tenang, tidak tentram. Itu bisa saja disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan selama ini. Naam. Qala wal khusyu'u kama qala ahlul ilmi. Adapun kekhusyuan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sukunul qalbi wa tumaninatuhu, yaitu tenteram dan tenangnya hati. Naam. Bihaitsu yadhharu dzalika 'ala al-jawarih. Ini kembali kita ke dalam permasalahan salat. Sehingga dari ketenangan hati tadi terpancar pada anggota tubuhnya. Hatinya tenang, kemudian terpancar dengan keadaan tubuhnya. Ketika dia sholat, tenang. Tenang hatinya, tentram hatinya. Nah, tidak banyak bergerak pada perkara-perkara yang tidak ada kaitannya di dalam sholat. Nah, barakallahu fikum. Terkadang kita mendapati orang yang sholat, subhanallah, enggak bisa diam tangannya. Bentar-bentar narik janggutnya. Bentar-bentar protekin tangannya. Bentar-bentar benerin pecinya. Sebentar-bentar garuk sana, garuk sini. Nah, barakallahu fikum. Melakukan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya di dalam sholat, di antara bentuk ketidakkhusyuan seseorang di dalam sholat. Nah, kalau seseorang khusyuk di dalam sholat terlihat dari anggota tubuhnya ketika sholat. Tentram, tenang, tidak banyak bergerak. Barakallahu fikum. Bahkan salah seorang sahabat, Urwah bin Zubair, kalau tidak salah nama sahabatnya, atau Zubair bin Awam, ana agak samar. Beliau mempunyai penyakit yang mengharuskan kakinya diamputasi. Mempunyai penyakit yang mengharuskan kakinya diamputasi. Saat itu tidak ada bius, tidak ada operasi yang menggunakan bius, enggak terasa. Apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau minta? Potonglah kaki saya di saat sedang sholat. Subhanallah. Kenapa? Dengan kekhusyuan, ketenangan hati, konsentrasi. Nah, menjadikan apa-apa yang tidak ada kaitan dengan sholat terlupakan. Sampai-sampai dipotong kakinya pun tidak terasa, saking khusyuknya. Kalau kita baru gigit nyamuk sudah gitu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini diantara tanda kekhusyuan seseorang nampak pada anggota tubuhnya ketika sholat. Tidak banyak bergerak, hatinya hadir menghayati apa yang sedang dia baca. Nah, ketika kita sedang membaca doa di dalam sholat, itu sedang meminta, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Maka bagaimana mungkin kita berdoa dalam keadaan kita tidak paham dengan apa yang kita ucapkan. Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, sempurnakanlah aku. Nah, angkatlah derajatku dunia dan akhirat. Nah, barakallahu fikum, dan seterusnya. Itu sedang kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala wassalatu fil ayah, salat yang disebutkan di atas, alladzina hum fi salatihim khasyi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Qala tasmalu jami'a shalawatil al-fardhu wan naflu. Nah, ya tasmal jami'a shalawat, mencakup semua salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Tidak terkhusus hanya salat fardu ataupun salat sunnah saja. Karena kalimat salat dalam bentuk mufrad yang diidhofahkan kepada dhamir fi salatihim menunjukkan keumuman salat tersebut. Berarti salat fardu dan juga salat sunnah. Maka ketika kita sedang sholat, i'takid, yakini. Yarhamukallah. Ketika kita sedang sholat, i'takid, yakini. Annaka idza kumta ila sholah, bahwa ketika engkau sedang sholat, fa innama taqumu baina yadayillah. Yakini bahwa ketika kita sedang sholat, sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, alladhi ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Zat yang mengetahui perkara ya yang tersembunyi, kho inatal ayun, pandangan mata khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Nah, ketika kita sedang sholat, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita khusyuk atau tidak, kita menghayati bacaan kita atau tidak, Allah tahu. Naam, wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsak, dan Allah mengetahui apa gerangan yang terucap di dalam hati kita. Kita sholat tapi pikiran sedang mikirin hal-hal yang di luar sholat. Naam, wa hina idzin, maka ketika itu hafir, jagalah ala ayyakuna qalbuka mashghulan bi salatika, ketika sedang salat jaga hatimu agar senantiasa sibuk dengan apa yang dibaca dan yang dilakukan ketika salat, sebagaimana jismuka mashghulun bi salatika, sebagaimana tubuh kita sibuk dengan gerakan angkat tangan, ruku, sujud, maka hendaknya hati kita pun sibuk dengan bacaan yang sedang kita baca. Oleh karena itu, pembahasan yang kemarin kita sampaikan, ketika suatu amalan datang dengan sifat yang berbeda-beda, misal bacaan ketika ruku, ada subhana rabbiyal azim, ada subuhun kudus, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dan seterusnya. Jangan terpaku hanya pada satu bacaan, tetapi lakukan terkadang bacaan yang satu, terkadang sifat bacaan yang lain, dan seterusnya. Karena ketika hanya terpaku pada satu bacaan, hati kita menganggap itu suatu terbiasa. Ya, jadi refleksnya langsung refleks saja membaca hal tersebut, bacaan tersebut, sehingga hati kita kurang menghayati dan kurang menghadirkan makna dari yang kita baca. Tetapi ketika kita ganti bacaan, ya yang memang ada hadisnya bahwa itu dibaca ketika ruku, hati kita akan sadar ini kita sedang baca bacaan yang lain, sehingga menjadikan hati lebih fokus. Nah, lebih khusyuk. Barakallahu fikum. Tapi kalau yang dibaca hanya satu, itu saja yang dibaca, maka hanya sebatas refleks ini yang dibaca, tapi hatinya tidak menghayati, tidak paham apa yang sedang dia baca. Nah. Tetapi bukan bermakna ketika Asy-Syaikh tadi mengatakan yakini ketika engkau sholat sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diketahui, jangan diyakini bahwa Allah sedang berada di hadapanmu. Karena Allah di atas arsy. Ya, Allah ba'in an khalqihi, terpisah dari makhluknya. Jangan seperti keyakinan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Ahlud Dolal yang lainnya meyakini bahwa Allah ada di mana-mana. Allah di mana? Allah di mana-mana. La, hadza batil. Karena konsekuensi dari Allah di mana-mana, maka Allah berada di setiap tempat. Hatta di tempat kotor, tempat najis, Allah ada. Ini konsekuensi dari mengatakan Allah di mana-mana. Nah, Allah di arsy. Sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah di atas arsy. Nah, barakallahu fikum. Allah tinggi, yang tidak ada lagi sesuatu yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yakini juga ketika kita sedang sholat, hakikatnya kita sedang bermunajat dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah." Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila menegakkan salat, melakukan salat, dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya, yakni berbicara dengan suara lirih. Sebagaimana hadis yang pernah kita baca bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis apa namanya? Hadis Qudsi. Ketika Rasul berkata, Allah berfirman. Ini namanya hadis Qudsi. Nah, maknanya dari Allah, ya. Lafaznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi salat antara diriku dan hambaku dua bagian. Ya, jadi di dalam sholat itu ada dua bagian. Satu bagian untuk Allah dan satu bagian untuk kita yang melakukan sholat. Yaitu ketika kita membaca Al-Fatihah. Naam. Saat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini untuk siapa? Untuk Allah. Kalau Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Allah menjawab. Maka tadi dikatakan sedang bermunajat. Karena ketika kita membaca sesuatu, bacaan dari sholat, Allah menjawab apa yang kita baca. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Antatakul, ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Nah, maliki yaumiddin, Zat yang menguasai hari pembalasan. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Nah, ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi, pada ayat ini ada untukku dan untuk hambaku. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, ini untuk siapa? Untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, kembalinya ke siapa? Ke orang yang sholat tadi. Nah, maka di dalam sholat terbagi menjadi dua. Sebagian untuk Allah dan sebagian untuk hamba yang sholat tadi. Baru selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya siratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang dimaksud di sini? Siapa yang diberi nikmat? Para sahabat. Nikmat apa? Nikmat apa? Nikmat ilmu dan amal. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat ilmu dan amal. Ya, bukan hanya sekedar berilmu tapi tidak beramal, atau hanya beramal tanpa ilmu. Dari mana kita tahu bahwa yang dimaksud itu nikmat ilmu dan amal? Dari kelanjutannya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kemurka, jalannya orang Yahudi. Karena orang Yahudi berilmu tapi tidak diamalkan. Waladdallin, bukan pula jalannya orang yang kau sesatkan. Siapa? Orang-orang Nasrani, mereka beramal tapi tanpa ilmu. Naam. Qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Bacaan tadi dari iyyaka wa iyyaka nasta'in sampai surah Waladdallin, hadza li 'abdi, ini untuk hambaku. Wali abdi masal, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Nah, dan kalau kita misalnya lagi meminta tapi hatinya kemana? Hanya mulutnya saja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, tapi hatinya kemana? Nah, hakikatnya dia sedang meminta apa sedang melamun? Sedang melamun. Maka kekhusyuan seseorang, semakin besar kekhusyuannya, semakin besar pahalanya. Ketika hilang kekhusyuan seseorang, maka barakallahu fikum, berkurang pula pahalanya. Bahkan inna ba'd ulama yaqul, sebagian ulama mengatakan, idza ghalabal waswas, ketika waswas itu lebih besar daripada kekhusyuannya, ya, ala aktsari shalah, dalam keseluruhan salat itu waswasnya lebih besar, ngelamunnya lebih besar daripada kekhusyuannya, fa innaha tubtil, bisa membatalkan, merusak salatnya tadi. Ketika apa? Ketika khusyuknya sedikit lebih besar was-wasnya, lebih besar apa? Ngelamunnya, hilang pikirannya, enggak konsentrasi. Para ulama, sebagian ulama mengatakan ini bisa merusak dan membatalkan sholatnya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah, qala hadza yadullu ala ahamiyati shalah. Ini menunjukkan akan pentingnya sholat. Ya, ini menunjukkan akan pentingnya sholat. Tidak ada amalan yang di situ Allah menjawab kecuali sholat, ya, kecuali sholat. Bahkan sekalipun dengan puasa, bahkan dengan puasa sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi bahwa puasa yang dilakukan seorang hamba itu untukku dan aku akan membalasnya. Membalas berbeda dengan sholat. Allah langsung menjawabnya. Allah langsung menjawabnya. Maka hak Allah yang pertama kali ditanya adalah sholat. Awalu ma yuhasabu alaihil abdu as-shalah, bahwa amalannya pertama kali ditanya oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Idza salahat salaha sa'iru amalih wa idza fasadat fasadat sa'iru amalih. Maka kalau salatnya bagus, bagus amalan yang lainnya. Sebaliknya kalau rusak, rusak amalan yang lainnya. Nah. Barakallahu fiik. Tetapi memang semakin besar pahala yang Allah janjikan, semakin besar pula gangguan dan halangan yang ada. Semakin besar pahala yang Allah janjikan, semakin besar pula halangan dan gangguan yang ada. Ya kan? Nah, pasti semakin besar pahalanya, setan akan semakin gencar agar hamba tersebut tidak jadi melakukan perkara tersebut. Dan ketika sholat, disebutkan dalam suatu hadis Sahih Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkhabarkan bi anna syaitana idza uqimatish shalah jaa ila insan. Ketika salat telah dikumandangkan iqamah, Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, jaa syaitan ilal musalli ilal insan. Syaitan datang kepada orang yang mau salat tadi. Wa yaqul, dia mulai mengatakan udzkur kadza, ingat ini, ingat ini. Nah, lima lam yakun yadzkuru, padahal sebelumnya tidak dia ingat. Nah, sampai-sampai kunci yang hilang, kunci yang lupa, jemuran yang enggak terfikirkan ketika sholat, mulai muncul pikiran-pikiran itu. Nah, hatta yadzalla rajulu la yadri kam sholat, sampai-sampai seseorang enggak tahu sedang sholat yang keberapa ini. Nah, barakallahu fikum. Ini setan ketika sudah dikumandangkan iqamah datang kepada orang yang mau sholat, hah, ingat ini, ingat ini. Nah, sehingga jangan sampai melepaskan apa yang sedang kita baca, terus muncul perasaan ini tepis, kembali lagi kepada apa yang sedang kita baca. Nah, barakallahu fikum. Ini salah satu sebab yang dapat menambah kekhusyuan seseorang dengan mengembalikan kefokusan kita, konsentrasi kita kepada apa yang sedang kita baca. Nah, barakallahu fikum. Maka para ulama mengatakan agar menambah kekhusyuan seseorang di dalam sholat, hendaknya dia paham, mengerti dengan makna, arti, hikmah, tujuan apa yang dia baca. Rabbighfirli, apa artinya? Ya Allah, tutupilah aku. Ya Allah, ampunilah aku dari dosaku. Jadi ketika kita berdoa Rabbighfirli, itu kita sedang meminta agar ditutupi dari dosa kita, agar orang lain jangan mengetahui. Nah, Rabbighfirli juga bermakna ampunilah aku. Nah, barakallahu fikum. Ini seorang mukmin yang baik malu ketika diketahui dosanya oleh orang lain. Maka seseorang yang buruk adalah yang menampakkan dosanya. Allah sudah tutupi baik-baik dosanya, ya, ditutupi dari manusia agar tidak ada yang mengetahui. Dia datang cerita kepada orang lain, wah dulu saya seorang peminum, saya dulunya begini, saya dulu begitu. Bangga dia. Nah, barakallahu fikum. Padahal disebutkan dalam suatu hadis, kullu dzanbin mu'afa illa mujahhirun. Semua dosa itu diampuni, dimaafkan, kecuali orang-orang yang menampakkan berbangga dengan dosanya. Dulu ini saya suka bunuh orang, dulu saya begini, bangga dengan dosanya. Barakallahu fikum. Maka ini bisa menjadi sebab dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah sudah tutupi baik-baik agar dia kembali kepada Allah, bertaubat, justru dia menyebarkan dosa yang dia lakukan kepada orang lain. Nah, kullu dzanbin mu'afa illal mujahhirun, semua dosa dimaafkan, ya, kecuali orang-orang yang menampakkan dosanya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kecuali kalau untuk diambil pelajaran, ya, kecuali untuk diambil pelajaran, maka insya Allah tidak mengapa. Misal kita punya anak murid, kita punya anak, kita sampaikan, nak, jangan merokok. Dulu Abi merokok, ya, akhirnya begini, badan Abi jadi rusak, jadi begini, uang dikeluarkan dengan tanpa manfaat, melalaikan ibadah dan lain sebagainya, maka kamu jangan merokok. Nah, atau dulu Abi suka minum, akhirnya otak Abi sebelah hilang, artinya rada bergeser. Nah, kamu jangan lakukan seperti yang dahulu Abi lakukan, agar diambil pelajarannya. Yang demikian tidak mengapa, tapi kalau dalam rangka berbangga, nah ini yang bisa menjadi sebab dia tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada permasalahan, apakah was-was, ketidakkhusyuan tadi ada obatnya? Ada. Kata Syekh, "Na'am, ya, ada obatnya." Kama sahahan Rasulillah, sebagaimana yang telah sahih, telah benar dari Rasul, beliau bersabda, "Ma anzalallahu da'an." Tidaklah Allah turunkan suatu penyakit illa qad anzalalahu syifaan, kecuali Allah telah turunkan pula obatnya. Alimahu man alima, sebagian orang yang telah mengetahui, wa jahilahu man jahila, sebagian orang tidak mengetahui obat tersebut. Tetapi Allah memang sudah menurunkan, setiap penyakit pasti ada obatnya. Tetapi sebagian mengetahui obat itu, sebagian lagi tidak mengetahui. Kullu da'in, semua penyakit, dini au dunyawi, baik yang berkaitan dengan urusan dunia ataupun agama, ya, badan yang berkaitan dengan penyakit badan atau secara keseluruhan, itu ada obatnya. Li'annallaha hakim, karena Allah itu maha bijaksana. Yaj'alu lil asya'a asbaban wa mawani', Allah pasti sudah jadikan sebab orang tersebut terjadi, dan Allah pun telah jadikan sebab, apa, Allah ciptakan penghalang yang dapat menawarkan atau menyembuhkan sakitnya tersebut. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kalau misalnya kita di dalam sholat sering ada was-was? Telah disampaikan dalam suatu hadis, ya, bahwa anna rajulan syaka hadal amr ila Rasulillah. Ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah sering was-was di dalam sholat. Kemudian Rasul menjawab, dzaka syaitonun yuqalu lahu khanzab. Itu adalah gangguan dari syaitan, ya, yang mengganggu orang yang sholat. Nama syaitan yang mengganggu orang sholat namanya khanzab. Khanzab. Nah, ini nama syaitan yang mengganggu orang ketika sholat. Barakallahu fiik. Kalau disebut nama syaitan, itu pasti kafir. Pasti jin, jin kafir. Kalau jin, ya, jin misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Lafaz jin itu masih umum. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Seperti manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir. Tapi kalau disebut lafaz syaitan, itu pastikah kafir. Ini faedah. Nah, kalau disebut nama syaitan atau iblis, itu pasti kafir. Tapi kalau lafaz jin itu masih umum, seperti halnya manusia. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Jin pun demikian, ada yang kafir, ada yang mukmin. Tapi kalau syaitan, sudah pasti kafir. Obatnya adalah fa idza ahsasta fata'awwadz billahi min. Kalau engkau merasakan gangguan, was-was, ketidakkhusyuan, minta perlindungan kepada Allah. Watfil 'ala yasarika salasan. Kemudian meludahlah ke bagian kirimu sebanyak 3 kali. Nah, ini obatnya, meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ludahkan ke kirinya. Yaqulu rajul, berkata seorang laki-laki dari sahabat tadi, fa fa'atu dzalik, aku pun mempraktekannya. Mempraktekan yang dicontohkan oleh Rasul tadi. Fa adzhabahullahu anni, kemudian Allah hilangkan gangguan dan was-was tadi dari diriku. Nah, barakallahu fikum. Ini obat yang datang dari syariat. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau samping kita ada jamaah? Nah, ini muncul permasalahan baru. Ya, bisa kena ludah kita nanti. Mana bisa makan petai, waduh. Kalau walakinnya buka iskal, ada permasalahan. Kaifa yatafitul insan wa huwa yusalli? Afan, bukan ini. Baik. Bukankah ketika seseorang menengok ke kanan dan ke kiri itu dapat mengurangi pahala, sebagaimana hadis Aisyah, itu adalah curian dari curian-curian syaitan. Nah, maka dijawab oleh Syekh, al-iltifat fi shalah lil hajah, menghadap atau bukan menghadap, menengok ke kiri atau menengok saja untuk kebutuhan, tidak mengapa. La ba'sa bihi, tidak mengapa kalau memang ada kebutuhan seperti tadi meludah. Atau ketika sholat, anaknya seperti mau megang sesuatu yang berbahaya. Tidak mengapa dia menengok. Yang penting jangan sama badannya. Kalau badannya ikut menengok, ini bisa membatalkan sholat sebab telah memalingkan dia dari kiblat, yang mana menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Tetapi kalau darurat, tidak mengapa menengok untuk kebutuhan saja, terbatas, bukan bermudah-mudahan ada orang lewat, tengok sana, ada sales datang, tengok sana. Nah ini bisa merusak sholat, bahkan bisa membatalkan sholat. Permasalahan, kaifa yadkhul wa qad yakunu fi safi an yasarihi ahad, bagaimana dia meludah sementara di samping kirinya ada seseorang? Maka kata Syekh, idza kana an yasarika ahadun ya fa hadhihi sunnah, maka apabila di samping kirimu ada seseorang, maka untuk melakukan sunnah ini ya, idza kunta idza fa'ataha adaita ghairak fala taf'alha, kalau dengan melakukan sunnah ini bisa mengganggu orang yang di sampingmu, maka jangan kau lakukan. Berarti kalau kita melakukan ini saat kita sholat sendirian atau saat jadi imam. Adapun kalau di samping kita ada jamaah yang lain, fayakfi al isti'adzah, cukup meminta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahi samiil alim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, walihada, maka dari itu lari ke permasalahan yang lain. Kalau dengan mengerjakan sunnah akan bisa mengganggu orang yang ada di sekitar kita, maka jangan kau lakukan. Seperti ketika sujud disunahkan untuk membentangkan tangan kita. Barakallahu fikum. Tetapi kalau di shaf itu ada jamaah yang lain, yang kalau kita lebarkan ini mengganggu yang lain, maka jangan engkau lakukan. Barakallahu fikum. Kalau sholat sendirian atau sholat sunnah, silakan buka, lebarkan ketiakmu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika sedang berjamaah, maka jangan dilakukan. Nah, sebab mengganggu orang lain hukumnya haram. Maka jangan sampai hanya untuk melakukan sunnah engkau terjatuh ke dalam perkara yang haram. Nah, apabila bergabung suatu dua kemaslahatan antara apa kemaslahatan dan kerusakan, maka dahulukan jangan berbuat kerusakan. Nah, barakallahu fik. Mengamalkan sunnah berpahala, mengganggu orang lain berdosa, maka jangan lakukan yang mengarah kepada dosa. Barakallahu fik. Kemudian beliau kembali menukil hadis Rasul yang pertama, bahwa apabila sholat telah dikumandangkan iqamah, syaitan datang kepada orang yang mau sholat mengingatkan, ingatlah ini, sampai-sampai seseorang tidak mengetahui berapa dia sholat. Nah, berarti ketika dia tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, terjadi lupa. Ya kan, terjadi lupa. Apa obatnya? Nah, obatnya adalah dengan melakukan sujud sahwi. Barakallahu fik. Ketika seseorang lupa dari mengerjakan suatu rakaat atau meninggalkan rukun atau meninggalkan kewajiban, maka obatnya atau penyempurnanya adalah dengan sujud sahwi. Barakallahu fik. Ragu-ragu. Nah, dia ragu-ragu. Ketika sholat ragu-ragu. Tulis dulu kaidahnya. Kaidah, apabila seseorang ragu-ragu, namun dia mempunyai kecondongan dari yang dia ragui, maka amalkan yang dia condongi. Maka amalkan apa yang dia condongi. Wa idza syakka wa lam yatarajjah indahu syai' ya'malu bil yaqin. Tetapi jika ragu-ragu dan dia tidak mempunyai kecondongan, amalkan yang pasti, yang yakin, yaitu bilangan yang paling sedikit. Maka amalkan yang pasti atau yang yakin, yaitu bilangan yang paling sedikit. Contoh, seseorang sholat maghrib 3 rakaat, ya. Kemudian dia ragu-ragu. Rokaat yang sekarang dia lakukan, so rokaat kedua atau rokaat ketiga, ya ragu-ragu dia. Rokaat kedua atau rokaat ketiga. ada kecondongan, saya ini sedang rakaat ketiga, maka bangun di atas yang tadi dia yakini. Berarti dia sedang sholat rakaat yang keberapa? Ketiga. Contoh lain, untuk yang tidak mempunyai kecondongan, dia ragu-ragu, sholat sudah rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga. Sama sekali tidak terbayang apakah rakaat ketiga, apakah rakaat kedua. Maka kaidahnya apa? Ambil bilangan yang paling sedikit. Ya sudah, karena tidak ada kecondongan sedikit pun, maka sekarang saya sedang berada pada rakaat yang kedua. Kalau enggak punya kecondongan. Nah, barakallahu fikum. Apakah kemudian selesai perkaranya? Belum selesai. Sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Sebelum atau sesudah salam? Kita akan bahas. Nah, bukan bahas yang murojaah, karena sudah dibahas detail oleh Ustaz Abdul Malik pada pekan yang pertama. Ini murojaah saja. Baik. Permasalahan lanjutnya adalah tentang sujud sahwi. Apa hukumnya sujud sahwi? Sujud sahwi hukumnya wajib. Sujud sahwi hukumnya wajib. Ada santri Alvin, apa itu wajib, Vin? Dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan dia berdosa. Ahsan. Nah, minta hadiah ke abinya. Ya. Barakallahu fiik. Baik. Sujud sahwi hukumnya wajib. Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga. Ya, sebab-sebab sujud sahwi ada tiga. Yang pertama, karena ketambahan atau kelebihan. Rukuknya dua kali, sujudnya tiga kali misalnya. Ketambahan rukun atau ketambahan ya perkara lain di dalam sholat, maka sujud sahwi. Nah, kemudian karena kekurangan, sujudnya hanya satu atau tidak melakukan rukun atau tidak baca bacaan yang disyariatkan ketika ruku, tidak membaca subhana rabbiyal azim, dia justru membaca subhana rabbiyal a'la, kebalik doanya antara ruku dan sujud, berarti kekurangan sujud sahwi. Atau ragu-ragu seperti tadi, saya rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga ragu-ragu, maka itu pun sujud sahwi. Maka kesimpulannya bahwa sujud sahwi mempunyai tiga sebab. Sebab yang pertama, karena kelebihan atau ketambahan. Yang kedua, karena kekurangan. Yang ketiga, karena ragu-ragu. Nah, kapan sujud sahwinya? Sebelum salam atau setelah salam? Baik. Sebelum kita masuk ke arah sana, terlebih dahulu ana sampaikan kaifiat atau tata cara sujud sahwi. Karena sebagian teman-teman masih menanyakan sujud sahwi itu seperti apa. Baik. Sujud sahwi dilakukan dua kali sujud. Ya, sujud sahwi dua kali sujud. Nah, baik sebelum salam atau setelah salam. Kalau sebelum salam, setelah kita membaca tahiyat, ya, at-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah sampai seterusnya, Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Selesai kan kita dari bacaan? Ya kan? Kemudian sujud sahwi. Allahu akbar. Bacaannya sama seperti bacaan ketika sujud. Ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Duduk di antara dua sujud, bacaannya pun sama, rabbighfirli warhamni warfa'ni dan seterusnya. Kemudian sujud lagi, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Setelah itu Allahu akbar, langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak perlu tasyahud lagi. Tidak perlu baca tahiyat lagi. Itu kalau kapan? Dilakukan sebelum salam. Kalau setelah salam bagaimana? Setelah dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai kan? Salat selesai. Sujud sahwi, Allahu Akbar, bacaannya sama ketika sujud. Bangkit lagi Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud dengan bacaan yang sama. Kemudian Allahu Akbar dengan bacaan sujud. Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak perlu tahiyat seperti yang sebelumnya. Nah, tidak perlu tahiyat lagi, kan sudah selesai sholatnya. Barakallahu fiik. Ini tata cara sujud sahwi. Dua kali sujud, bacaannya sama, tetapi tidak perlu menggunakan tasyahud lagi. Ya, barakallahu fiik. Jadi bedakan antara sujud sahwi dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika dia mendapati ayat sajdah. Misal di dalam surat wa amma surat apa ini? Sabihis. Wa amma bini mati rabbika. Hah? Iqra. Naam. Surat apa? Wasjud waqtarib. Ahsan. Dan bersujudlah serta dekatkanlah. Ketika imam baca ini tergantung imamnya. Kalau imamnya sujud tilawah, ya sujud tilawah. Kalau imamnya enggak sujud tilawah, ya jangan sujud sendirian. Nah, biasanya imam ketika mendapatkan ayat sajdah, dia langsung sujud. Tidak perlu takbir lagi, Allahu Akbar, tidak perlu. Ya, langsung sujud. Langsung sujud dengan bacaan sujud tilawah. Setelah itu dia pun bangkit tanpa perlu bertakbir, langsung bangkit dan melanjutkan bacaan yang tadi dia baca. Baik, barakallahu fiik. Karena kalau misalnya ketika mendapatkan ayat sajdah, dia bersujud dengan mengucapkan takbir, jamaah perempuan akan mengira dia sedang ruku, Allahu Akbar. Akhirnya imamnya sujud sahwi, sujud tilawah, jamaah yang tidak tahu dia ruku. Nah, akhirnya timbul kekacauan. Oh, ini kok ruku, ini kok sujud. Nah, gaduh, barakallahu fiik. Jadi tidak perlu takbir, langsung dia sujud tilawah. Baik. Sekarang catat sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Satu, apabila ketambahan wajib atau rukun sholat. Misal, rukunya dua kali, sujudnya tiga kali, tasyahudnya dua kali. Nah, ketambahan yang seharusnya hanya dua kali, dia baca tiga kali. Apa dia lakukan tiga kali sujudnya. Yang seharusnya ruku hanya satu kali, dia rukunya dua kali. Sudah sami Allahu liman hamidah, ruku lagi. Nah, bukan sujud, ruku lagi. Ketambahan. Berarti sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Nah, kemudian yang kedua, apabila terlupa dari rukun. Ya. Kalau rukun sholat yang terlupa itu sujud sahwinya setelah salam. Misal dia tidak ruku. Secara makna berarti dia kan kurang, kan? Ya enggak? Tidak melakukan ruku, berarti dia kurang. Karena ruku itu rukun. Dia tidak ruku, berarti kurang. Tetapi karena ruku itu adalah rukun, maka penyempurnanya bukan hanya sujud sahwi, tapi dengan melakukan apa? Rukun yang tadi dia tinggalkan. Misal, ya, dia setelah membaca surat langsung sujud, meninggalkan rukun. Ya, meninggalkan rukun. Ketika dia sedang duduk atau sedang sujud, dia ingat kalau tadi belum ruku, langsung bangkit. Barakallahu fikum. Maka hakikatnya bukan kurang, tetapi ketambahan, ya kan? Dengan dia sujud, dengan dia duduk, ya kan? Maka dia ketambahan, barakallahu fikum. Jadi hakikatnya ketika seseorang kurang dari suatu rukun, sebenarnya dia telah menambah. Karena ketika dia rukunya dia tinggalkan, penyempurnanya dengan apa? Dengan dia kembali melakukan ruku. Ya, barakallahu fikum. Atau misalnya ketika dia ingat sudah nambah, sudah pada rakaat berikutnya, maka apa? Rakaat yang berikutnya tadi dianggap untuk rakaat yang tadi dia tinggalkan. Jadi nambah rakaatnya. Jadi hakikatnya ketambahan. Maka kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Barakallahu fiik. Yang kedua, karena yang sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Apabila kekurangan atau meninggalkan wajib sholat. Contoh, dia meninggalkan tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya apa? Rukun atau wajib? Wajib sholat. Dia tidak duduk tasyahud tapi langsung bangkit. Berarti dia kurang. Karena meninggalkan perkara wajib meninggalkan tasyahud. Kapan sujud sahwinya? Sebelum salam, karena kekurangan. Nah, atau tidak melakukan perkara wajib. Seperti takbir intiqal, takbir perpindahan dari rukun yang satu ke rukun yang lain. Ya. Meninggalkan takbir intiqal. Dia seharusnya Allahu Akbar untuk ruku, dia langsung ruku tanpa mengucapkan takbir. Berarti dia meninggalkan, melakukan kekurangan. Kapan sujud sahwinya? Sebelum salam, karena kurang. Atau dia tidak membaca doa yang seharusnya dibaca saat itu. Ketika ruku, yang dibaca apa? Subhana rabbiyal azim. Dia membaca subhana rabbiyal a'la. Berarti dia meninggalkan wajib. Kurang dalam melakukan perkara wajib. Kapan sujud sahwinya? Sebelum salam. Sampai sini jelas? Baik. Kemudian, untuk yang ragu-ragu, ini terbagi menjadi dua. Untuk ragu-ragu, terbagi menjadi dua. Ya. Ragu-ragu ini, sujud sahwinya bisa dilakukan setelah salam, kalau dia mempunyai kecondongan. Ya, misal, dia ragu-ragu. Saya rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga. Ragu. Tapi dia punya kecondongan. Sepertinya saya ini sedang rakaat ketiga. Ya sudah. Berarti habis ini saya tahiyat akhir salam. Atau saya yakin condongnya saya masih rakaat kedua. Ya sudah, tambah satu rakaat lagi kemudian salam. Berarti punya kecondongan ragu-ragunya ya. Kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Ketika ragu-ragu itu mempunyai kecondongan. Ya, maka dia sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau ragu-ragunya tidak mempunyai kecondongan, misal seperti tadi, saya rokat kedua atau ketiga, enggak ada sama sekali kecondongan sedang rokat ketiga atau rokat kedua, maka kaidahnya diambil bilangan yang paling sedikit, rokat yang kedua. Ya sudah, karena saya tidak mempunyai kecondongan mana yang benar, bangun di atas yang sudah pasti benar, yaitu bilangan yang paling sedikit. Nah, maka dia sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Sebabnya apa? Ragu-ragu yang tidak mempunyai kecondongan. Barakallahu fikum. Sampai sini bisa difahami ya? Baik. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.